Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Quran dimanapun Anda berada, senang sekali saya Nur Said bisa kembali menyapa sahabat Quran semua pada kesempatan kali ini. Dan insya Allah saya akan menemani Anda dalam program Majelis Takon atau Majelis Tanya Jawab dan Konsultasi, yang insya Allah akan dibersamai oleh Syekh Abdul Qadir Abdul Aziz dan mutarjim kita Ustadz Imam Maliki. Dan alhamdulillah telah hadir beliau Syekh Abdul Qadir Abdul Aziz dan pentarjem kita Ustadz Imam Maliki. Dan mari kita sapa terlebih dahulu sahabat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah khair. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Bagaimana halnya Syekh? Alhamdulillah. Barakallahu. Dan sahabat Ustaz, langsung saja kita persilahkan kepada beliau Ustadz Imam Maliki untuk memulai mengupas pertanyaan yang menjadi topik kita pada edisi kali ini. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'uluman tanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan membahas beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Di antara pertanyaan dari Akhuna Sa'il ya adalah apa saja bentuk harta yang harus dizakati. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bersama beliau Syekh Isom Abdul Qadir insyaallah sudah siap dengan membahas pertanyaan yang sudah masuk. Tayib Syekhuna hadza sual yani mawjud wahid yani ماذا اسمه نوع المال الذي توجب الزكاة. Kepada beliau kami berikan waktunya sepenuhnya. Tafadhal Syekhuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil khalqi wa athharihim wa azkahum Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير البشير النذير. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته وارزقنا شفاعته وارفقنا صحبته في الفردوس الأعلى ومتعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم سلمني وسلم مني. اللهم سلمني وسلم مني. اللهم سلمني وسلم مني. أما بعد، أيها الأخ السائل الكريم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياك ما ينفعنا وأن ينفعنا ما يعلمنا وأن يتقبل عملنا وأن يجعلنا من عباده الصالحين وأن يغفر لنا ذلاتنا وأن ينجيكنا وإياك من هول يوم الدين. اللهم أمين يا رب العالمين. Taib, beliau setelah bersolawat kepada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mendoakan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selalu mengajari kita, selalu membimbing kita semuanya di jalan kebenaran. Inna Allah qad awjab al-zakat ala ibadihi, wahzi al-zakat ala qismaini. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan zakat terhadap hamba-hambanya. Dan zakat ini terbagi menjadi dua, yang qasimu ila qismain. Zakatun khassatun bil jasad wa zakatun khassatun bil mal. Yang pertama adalah zakat khusus berkenaan dengan jasad. Jadi jasad kita ini ternyata ada zakatnya. Kemudian yang kedua khas yang berkenaan dengan yaitu al mal, harta yang kita miliki. Jadi maka zakat disebut dibagi menjadi dua, zakat khas lil jasad wa zakat khas lil mal. Wa hadhihi zakatul khassa bil jasad hiya allati nusammiha bi zakatil fitri. وهي تخرج عن كل إنسان سواء كان حر سواء كان كل إنسان مسلم سواء كان عاقلا أو غير عاقل. فالعاقل زكاته إن كان صغيرا على وليه، وإن كان مجنونا فهي على وليه، وإن كان غير مميز فهي على وليه، وإن كان لم يبلغ فهي على وليه، هكذا. Yang pertama kita bahas zakat tentang jasad, khos bil jasad, tentang jasad. Yang berkenaan dengan jasad ini, ternyata zakat ini adalah zakatul fitr, yaitu zakat fitri. Zakat fitri ini dilakukan hanya setahun sekali setelah seseorang melakukan ibadah puasa. Untuk siapa mereka zakat fitri itu? Ya, abdun au hurriyun. Mereka itu hamba sahaya atau orang merdeka. Jadi wajib zakat. Kemudian juga akil au ghairu akil. Mereka itu berakal atau tidak berakal. Artinya majnun atau tidak. Siapa yang menanggung zakat mereka? Yaitu walinya. Kemudian juga zakat untuk yang balig ataupun belum balig. Ya, mereka sudah balig ataupun belum balig, ya, mumazis ataupun belum. Maka yang wajib membayarnya adalah walinya. Wa in kana mukallafan fa zakatuhu ala nafsihi wa laysat ala waliyhi. Fa yakhudhu az-zakata 'an nafsihi wa 'an zawjatihi wa 'an awladihi wa 'an man kanu fi nafaqatihi wa man ya'uluhum. إن كان أبوه وأمه يعيشون معه في البيت وهو قائم على نفقتهم فزكاتهم تصبح أيضا واجبة عليه. Andaikan seseorang tadi sudah mukallaf. Mukallaf itu artinya tingkatannya dia sudah terkena beban dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka zakatnya ini diambil dari hartanya dia. Bukan lagi diambil dari harta orang tuanya. Ya. Kalaupun dia itu menghidupi mungkin orang tuanya, istrinya, anaknya, maka zakatnya diambilkan dari harta orang yang terkena mukallaf tadi. Dalam hal ini adalah rajul atau laki-laki yang menanggung kehidupan anaknya, istrinya, kemudian orang-orang tuanya. Wala tasqut ala ahadin hatta ala al-faqir. Dan zakat fitri ini tidak bisa jatuh atau gugur meskipun terhadap orang fakir. Artinya orang fakir pun dia wajib membayar zakat. Wa yatasawa fil ikhraj al-ghani wal faqir. Fatakun an-nafaqa wahida. Yani al-ghani wal faqir hadha yukhrij sa'an min tamrin aw sa'an min sha'irin kama ja'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang kaya, orang fakir, orang miskin, ya, maka wajib zakat bagi mereka. Dalam hal ini adalah zakat fitri. Apa bentuknya? Sa'an min at-tamr, ya, satu sok daripada tamr atau kurma. هذا عند جمهور الفقهاء أنه يخرج من عين الزكاة أي يخرجها من غالب قوت أهل البلد، فإن كان أكثر أهل البلد يأكلون الأرز مثلا فإنه يخرج زكاة الفطر من الأرز. Maka berkenaan dengan zakat fitri ini jumhurul ulama, para ulama sepakat, ya, kebanyakan para ulama sepakat zakat fitri ini diambil dari kebiasaan makanan negara setempat. Andaikan mereka itu kebiasaannya makan kurma, maka kurma untuk bayar zakat. Andaikan mereka itu kebiasaannya makan gandum, maka gandum yang dibayar dipakai untuk membayar zakat. Andaikan mereka itu kebiasaannya memakan beras atau nasi, maka beras inilah yang dipakai untuk membayar zakat. La khilaf, ya, tidak ada khilaf antara para ulama. هذا بالنسبة إلى جمهور العلماء في المسألة، وجمهور العلماء في هذه المسألة هم المالكية والشافعية والحنابلة. جمهور العلماء dalam hal ini adalah Malikiyah, ya. Yang pertama adalah madhabnya Imam Malik, kemudian yang kedua adalah Imam Syafi'i, kemudian yang ketiga adalah Hanabilah, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. أما الإمام أبو حنيفة فكان خلاف ذلك وقال أنه يخرجها بقيمتها إذا كان يستطيع أن يخرج القيمة وإذا كان في ذلك مصلحة للفقير. Adapun madhabnya Imam Abu Hanifah, ya. Imam Abu Hanifah ini tidak masuk dalam hal jumhur dalam hal ini, tapi beliau lebih berpendapat jadi disesuaikan dengan harga atau dengan kebutuhan si fakir itu sendiri. artinya bisa dibayar menurut Imam Abu Hanifah ini bisa dengan uang, mungkin dengan emas ya, atau dengan makanan ya, karena sesuai dengan kebutuhan si fakir itu sendiri. ومن هنا نستطيع أن نقول أن الزكاة واجبة أو زكاة الفطر هذه واجبة سواء على الغني والفقير، فيمكن أن يخرجها بالقيمة ويمكن أن يخرجها بالعين كما حددها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني العين يعني أرز أو تمر أو شعير أو هكذا. فإن أخرجها بالقيمة فهذا مذهب أبو حنيفة، وإن أخرجها على أنها عين فهذا مذهب جمهور الفقهاء. Para ulama sepakat ya, tidak ada khilaf di antara para ulama dalam hal membayar zakat, baik mereka orang kaya ataupun orang fakir ya, orang miskin ya, orang yang sedang-sedang, semuanya terkena beban membayar zakat fitrah ini. Khilafnya, perbedaannya hanya antara jumhur ulama dalam hal ini adalah Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah dengan Imam Abu Hanifah. Tiga orang ini atau menurut jumhur ya, maka membayar zakat itu sesuai dengan makanan ahlul balad, makanan penduduk setempat, bisa dengan beras, gandum, kurma. Sedangkan Abu Hanifah disesuaikan dengan harganya. Kalau memang beras itu dihargai mungkin satu soknya itu 10 ribu, maka boleh membayar dengan uang harga 10 ribu. Ma waktu wujubuha fa qad ikhtalafa fi waqti wujubiha فقيل من أول رمضان حتى غروب شمس حتى طلوع شمس يوم العيد فتكون واجبة هكذا، يعني من أول شهر رمضان يجوز له إخراجها من أول شهر رمضان، وتجب في اليوم الأخير تكون واجبة وجوبا على الفور، أي لا بد أن يخرجها ولا يتأخر من غروب شمس آخر يوم حتى طلوع شمس يوم العيد هكذا. Kemudian waktu ikhrajuha, ya, waktu kapan zakat fitrah ini dikeluarkan. Pendapat yang pertama adalah awalu syahri Ramadan, boleh dikeluarkan awal-awal bulan Ramadan. Jadi sudah awal Ramadan itu zakat sudah boleh dikeluarkan. Ini pendapat yang kedua. Yang pertama, yang kedua adalah dikeluarkannya zakat fitrah yaitu akhir bulan Ramadan. Ya, sebelum matahari itu terbit ketika hari Idul Fitri. Ya, artinya betul-betul orang itu sebelum melaksanakan sholat sebelum matahari terbit. Jadi malam hari itu dibayarkan kepada mustahiknya. Ya, ini pendapat yang kedua. Waqila annaha takunu takhruju fil ashr al-awakhir min Ramadan. Hadha huwa al-madhhab al-thani. أنها تخرج في العشر الأواخر من رمضان وتكون واجبة أيضا في اليوم الأخير من رمضان حتى طلوع الشمس يوم العيد. Juga ada yang mengatakan bahwa dikeluarkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Artinya ketika orang mau melaksanakan mungkin iktikaf, nah sebelum berangkat iktikaf itu dia sudah mengeluarkan membayar zakat fitrah ini. Kalau sampai waktunya habis maka ini adalah wajib. Ya, maka ketika zakat fitrah itu dibayarkan ketika orang sudah melaksanakan sholat, ini sudah tidak namanya zakat fitrah. Wal madhhab ats-tsalits annaha fi akhir yawmin min Ramadan faqat wa la yajuzu ikhrajuha qabla dhalik. Hiya fi akhir yawmin min Ramadan hatta tulu'i syams yawm al-'id. Kemudian madhab yang ketiga, jadi yang pertama dari awal bulan Ramadan. Kemudian yang kedua adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, madhab yang ketiga ini adalah ayyamu akhir Ramadan. Jadi hari terakhir di bulan Ramadan. Artinya kalau Ramadan kita itu 29 hari, kemudian tanggal 30-nya kita sudah lebaran, berarti tanggal 29 malam itu sudah harus dikeluarkan ya. Atau dari 29 pagi sampai malam itu wajib ya, harus membayarkan zakat fitrah ini kepada kepada mustahiknya. Walal fuqaha'u faman istahalla sarikhan 'inda tulu'il fajr. Istahalla sarikhan yani wulida wa saraha hakana. Wulida 'inda tulu'il fajr, yani 'inda salati as-subh yawm al-'id. Faman istahalla sarikhan 'inda salati as-subh wajabat 'alayhi az-zakah. ada pendapat yang mengatakan barang siapa yang melahirkan, ya, jadi sebelum satu hari, ya, sebelum apa namanya matahari terbit pada apa namanya pada Idul Fitri, ya, maka para ulama juga menyebutkan wajibat alaihi zakah, dia juga harus membayar zakat. Ya, contohnya ada ibu-ibu ini, ya, ibu-ibu hamil, ya, kemudian ternyata HPL lahirnya itu betul-betul pas di akhir bulan Ramadan. Besok pagi Ramadan, ya, dia itu subuh-subuh itu lahir, ya, subuh-subuh itu lahir, maka ya subuh itu langsung wajib membayar, anak yang lahir itu wajib dibayar zakat fitrahnya. Amal qism tsani wa zakat maliyah hakala hatta yani nastati' an nashrah. Amma zakat maliyah aw al qism tsani fala تخرج الزكاة من جميع الأموال التي يملكها الإنسان وإنما هي أربعة أو خمسة أنواع فقط. Kemudian yang kedua adalah kita akan membahas bagian yang kedua adalah khas bil mal, zakat khusus yaitu harta. Nah, itu maliyah. Maka di sini disebutkan bahwa fala takhruju zakatul mal illa bi arba'ati amwal faqat, ya. Zakat harta ini tidak dikeluarkan semuanya kecuali hanya ada 4 atau 5 harta saja yang dikeluarkan. Al-qism al-awwal aw al-awwal hakadha nashrahum ijmalan thumma ba'da dhalik nufassilu syarh inshallah. Amma ijmalan fa wahid az-zuru' wath-thimar. Adapun yang pertama yang harus dikeluarkan zakatnya adalah az-zuru', yaitu tanaman-tanaman dan thimar. Thimar itu adalah buah-buahan, ya. Jadi buah-buahan itu ternyata ada zakatnya. Kemudian tanaman-tanaman kita ada zakatnya. Az-zuru' itu diantaranya adalah dikambil dari kata mazro'ah. Jadi kayak padi, gandum itu adalah zuru'. Wa amma tsaniyah fa hiya zakat an-naqd. Wa an-naqd al-maqsud bihi adh-dhahab wal fiddah. Kemudian yang kedua adalah bagian yang kedua adalah zakat an-naqd atau zakat dhahab atau fiddah, yaitu yang perlu atau wajib dikeluarkan zakatnya adalah emas dan perak. Wa amma ats-tsalitsah fa hiya zakat 'urud at-tijara. Hiya tijaratu al-insan, hakala al-ashya' allati yutajir fiha al-insan. Kamisli tijarat as-sayyarat, kamisli tijarat al-aqarat, kamisli al-buyut, kamisli. Kemudian yang ketiga adalah zakat yang perlu dikeluarkan atau dibayar, yaitu tentang zakat tijarah, zakat jual beli. Contoh ada orang jual beli mobil, maka mobil yang diperjual belikan itu ketika sudah mencapai nisab, sudah waktunya, maka harus dizakati, ya. Atau tijaratul bait, jual beli rumah, ya. Ini juga harus ada zakatnya, dizakati. Terus bagaimana kalau beli mobil, nanti mobilnya cuma dipakai sendiri, bukan untuk jual beli, ya. Dahulu kayaknya sudah pernah dibahas, maka ini tidak perlu dizakati, tidak wajib untuk dizakati. Idzan kunna zakatu zuru'i wath-thimar, zakatu an-naqdi, zakat 'urud at-tijara, raqam 4 zakat ad-dafa'in, wa hiya allati tusammunaha fi al-indonesiyah bimal qarun. Bimal qarun. Qarun. Dafa'in. Naam, yani tudfan. التي مثلا يعني عند الفراعنة قديما أو في أموال القرون كانوا يدخلون يأخذون هذه الأموال ويضعونها في المقبرة مع الميت هكذا، أشياء من الذهب، تماثيل هكذا، فمدفونة في داخل الأرض، فهذه تسمى الدفائن هكذا. Kemudian yang keempat adalah ini yang baru pertama kali kita dengar ini, ya. Mungkin sudah banyak yang mengerti, ya, tapi ini pertama kali kita mendengar, yaitu zakat dafa'in atau al-mal al-madfunah, ya. Harta yang terkubur atau yang terpendam. Contoh orang mungkin ketika membuat rumah, menggali pondasi, ternyata di dalam tanah itu dia mendapatkan mungkin kepingan-kepingan emas atau kepingan-kepingan apa namanya fiddah, perak. Nah, maka harta yang dia temukan itu wajib untuk dizakati, artinya ada hak untuk zakatnya. وهذه الأشياء كانت موجودة في الحضارات القديمة. يعني نشرحها أصلاً. Ini semua zaman dahulu, zaman Nabi, zaman Sahabat, para Tabiin, ya, sudah pernah terjadi. Ya, artinya sudah pernah dibahas. هذه كانت موجودة في الحضارات القديمة التي تسبق نبي الله عيسى والتي تسبق محمد صلى الله عليه وسلم. فمثلا في الحضارة المصرية القديمة كانوا يؤمنون بمسألة البعث، فكانوا يقولون بأن الإنسان بعد أن يموت فإنه يحدث له حياة جديدة. فكان الرجل إذا مات يضعون معه الأشياء التي يستطيع، خاصة إذا كان غني، يضعون معه الأشياء التي يستطيع أن يعيش بها بعد ذلك. فكانوا يضعون معه نقودا من الذهب، ويضعون معه الأواني التي سيأكل فيها الطعام، ويضعون معه التماثيل هذه التي تعينه على الحياة التي ستأتي بعد ذلك، حتى يكون له حياة خاصة هكذا في بعد الموت. مثل الصين. ماذا؟ مثل الصين. هكذا. مثل البوزي. Nah, ini beliau menceritakan kejadian ini pernah terjadi pada zaman Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, bahkan di kalangan orang-orang sebagian jahiliyah ya, masih mempercayai. Jadi ketika ada anggota keluarga yang meninggal dunia, atau mungkin sanak keluarga yang meninggal dunia, dan mereka ini mempunyai harta yang sangat luas, sangat banyak, maka hartanya ikut dikuburkan di situ. Kemudian juga kalau dia itu mungkin merasa lapar, juga makanan juga dikubur di dalam kuburan tersebut. Bahkan juga ada yang mengubur tamathil, yaitu patung mungkin yang berbentuk dari zahab, dari emas atau dari logam, ya. Jadi dikubur bersama jasad mayat tersebut. Nah, berjalannya waktu, terus berjalannya waktu sampai kuburan itu mungkin tidak kelihatan, hilang. Ada orang yang menggali, yang ini menemukan ternyata di situ ada benda-benda yang dia temukan, ya. Maka di sini adalah wajib untuk zakatnya. ويمكننا أن نقول إذا كان الرجل فيهم كان غنيا، يعني إذا كان الرجل فيهم غنيا كانوا يضعون معه الذهب، وإذا كان الرجل فقيرا كانوا يضعون معه الفخار. فخار. نعم. بخور. لا لا، فخار هذا الأواني التي تصنع من الطين هكذا. يعني يصنعون إناء هكذا من الطين، يصنعه حتى يأكل فيه هكذا. هذا يسمى الفخار. فيصنعون له أيضا تماثيل من الفخار، وأواني من الفخار، وحتى يضعون معه طعام وشراب هكذا. Maka orang-orang kaya pada zaman dahulu atau bahkan zaman sekarang ini, ya, yang mereka mungkin beranggapan bukan dari apa namanya orang-orang mukmin atau muslim, ya, ketika salah satu keluarga mereka meninggal dunia, maka mereka orang-orang kaya itu meletakkan emas, meletakkan perak, meletakkan benda-benda berharga, ya, cincin, kalung, semuanya di dalam kuburan tersebut. Adapun kalau mereka itu dari kalangan orang-orang yang miskin atau fuqara, orang-orang yang tidak punya apa-apa, maka mereka meletakkan di dalamnya itu fakhar. Fakhar itu seperti gerabah atau tempat-tempat panci, rantang, ceret, semuanya itu tapi terbuat dari apa namanya tin, dari tanah liat yang sudah dibentuk. أما في الحضارات الهندية فكانوا ينظرون إلى الأمر أصعب من هذا حقيقة، لأنهم كانوا ينظرون على أن هناك تناسخ في الأرواح. فالإنسان إذا مات فإن روحه تحل مرة ثانية وترجع في هيئة شخص آخر. فإن كان رجلا صالحا فيمكن أن ترجع هذه الروح على هيئة شجرة تكون صالحة أو نبات صالح، أو إن كان روحا صالحة فيمكن أن تحل هذه الروح في ابنه مرة ثانية فيكون ابنه رجلا صالح. ولذلك نجد أنهم يقدسون النباتات. في الهنود يقدسون بعض النباتات، مثل نبات يسمى عندهم نبات الهومة. هومة. هومة، نعم. هذا النبات مقدس عندهم لأنه تحل فيه أرواح الناس الطيبين هكذا عندهم. مكة di salah satu negara, ya, di antaranya adalah negara Hindia, ya, yang mungkin mayoritas penduduknya tidak beragama Islam, ya, ada sebagian masyarakat ini meyakini kalau orang sudah meninggal dunia, mereka meyakini maka rohnya itu akan kembali atau akan menjelma berubah wujud ke bentuk lainnya. Ya. Di antara yang mereka yakini, orang itu kalau sudah meninggal, mereka ada yang menjelma berubah anak. Mungkin ada yang menjelma dalam hal ini adalah berubah menjadi pohon-pohonan atau tumbuh-tumbuhan. Nah, tumbuh-tumbuhan yang sangat terkenal itu adalah hauma. Ya. Jadi menjelma menjadi tanaman, pohon-pohonan. Ya. Ini yang terjadi dalam keyakinan mereka. وإن كانت روح هذا الرجل خبيثة فإنها تنزل في هيئة حيوان خبيث ولذلك نجد أنهم لو فتحت بعض الفيديوهات على اليوتيوب ممكن تجد أنهم يقدسون الفئران فئران نعم يصنعون معابد خاصة وهذه المعابد يسكنها الفئران ويضعون لها الطعام وفئران كثيرة جدا تأتي حتى تأكل من هذا الأمر ومن يضع ولا يجوز في ديانتهم قتل الفأر لأنه عبارة عن روح شخص آخر لكن هذه الروح روح خبيثة يعني هذا الشخص لم يكن جيدا في حياته هكذا kemudian apabila kepercayaan orang-orang Hindia ini ya kalau roh yang dianggap mereka itu adalah roh orang yang mati itu roh yang khabith atau orang yang buruk ya maka mereka menganggapnya rohnya itu nanti akan menjelma menjadi hewan-hewan yang khabith juga. Di antaranya adalah fi'ron. Maka ada di antara mereka itu yuqaddis ya, mensucikan, mendewan-dewakan hewan-hewan fi'ron kayak tikus. Maka biasa setiap hari mereka memberi makan memberi makan tikus dan tidak boleh dibunuh. Ini tidak boleh dibunuh. Sedangkan roh orang yang anggapan mereka itu baik tadi berubah bentuknya menjadi nabatat ya pohon-pohonan sehingga bermanfaat untuk orang lain. Itulah keyakinan-keyakinan mereka. ولكي ينجي الإنسان من هذه الروح الخبيثة أو لكي ينجو الإنسان من هذه الروح الخبيثة ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يضعون معه بعض الدفائن مثل هذه الأشياء. حتى إذا كانت هكذا فبعضهم كان في بعض الديانات عندهم أو في بعض الملل عندهم يضعونه معه بعض الدفائن حتى يستطيع أن يشتري روحه إذا كانت خبيثة وإن كانت جيدة يستطيع أن يحل في شيء آخر أفضل الله أعلم إن شاء الله pembahasannya kita ini insya Allah jadi melebarin luar biasa ya jadi keyakinan orang-orang ya, Hindia ini atau orang-orang yang mungkin tidak beriman kepada Allah ya andaikan rohnya itu khabitha ya rohnya itu buruk ya maka menjelma menjadi fi'ron tadi binatang-binatang seperti tikus itu atau yang lainnya maka supaya selamat roh itu tidak menjadi khabitha maka mereka meyakini untuk meletakkan meletakkan barang-barang berharga ya barang-barang yang dikubur bersama mayat tadi ya ada di antara mereka dipakaiin baju dengan cakep ya kemudian emas-emas semua hartanya itu dikubur bersama mayit ya atau jasad yang mati tadi amal qismul khamis wa hiya zakatul rikaz الركاز هي المعادن التي تخرج من باطن الأرض مثل الحديد كمثل البترول هكذا هذه الأشياء التي تخرج من باطن الأرض فهذه أنواع خمسة تجب فيها زكاة رمال أيضا ماذا؟ رمال أي رمال هذا نوع الركاز هذه الأشياء التي تخرج من الأرض كمثل ليس الرمل هذا الذي يخرج لكن هناك بعض الأنواع كالمعادن مثلا يعني ليس على التراب الذي نبني به هذا ليس مثل الإسمنت مثلا لأنه نوع من أنواع الركاز لأن هذا معدن خاص بالأرض مثل الزجاج لأنه يخرج من الأرض مثل البترول لأنه يخرج من الأرض مثل هذه الأشياء طبعا هناك خلاف بين العلماء فيها سنفصله بعد ذلك إن شاء الله ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى الهداية وأن إلى العلم النافع وأن يرشدنا إلى ما فيه الخير الله سبحانه وتعالى أعلم وأعلم طيب kemudian harta yang wajib dizakati yang kelima jadi yang pertama adalah zuru dan timar ya. tanaman-tanaman, kemudian buah-buahan. Yang kedua adalah emas dan fiddah, perak. Kemudian yang ketiga adalah barang-barang dagangan. Kemudian yang keempat adalah dafa'in madfuna, jadi barang-barang yang tertimbun, ya, yang apabila orang menemukan menyebutkan harta korun gitu ya. Kemudian yang kelima adalah barang yang wajib dizakati adalah ar-rikas. Apa itu rikas? Rikas adalah barang-barang yang kita ambil dari hasil bumi. Contohnya hadid, itu besi. Ya, maka wajib dizakati. Atau timah gitu ya. Timah di daerah Bangka Belitung banyak, maka ada wajib zakat. Kemudian bitrun. Bitrun itu adalah minyak. Kandungan minyak mentah yang ada di bumi ini juga ada zakatnya, ya. Atau juga semen, ya, yang sudah diolah, ya. Atau zujaj, kaca. Ya, jadi semua barang yang dihasilkan, yang dikeluarkan dari pertambangan itu disebut rikas. Maka poin yang kelima ini, barang ini adalah wajib dizakat. Taib, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita dan menjaga pemahaman-pemahaman kita dan menambah ilmu atas diri kita dan keluarga kita. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sahabat Quran dimanapun Anda berada, demikian tadi majelis takon edisi kali ini. Akhirnya saya Nur Syahid yang bertugas juga mewakili Syekh Abdul Qadir Abdul Aziz dan Ustadz Imam Maliki pamit undur diri dari ruang dengar sahabat Quran semua. Tetap stay tune bersama kami di 99.9 FM Radio Iskarima, sahabat Anda belajar Al-Quran. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakawahumma bihamdika, asyhadu ala ilaha ila anda, astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.